dekat denganmu. Rona merah di pipiku tersipu malu. Terasa dan menggelitik di dalam hati. Berdebar dan akhirnya aku ingin selalu dekat denganmu. Dan akhirnya aku tahu aku cinta padamu. Aku memandang raut wajahmu.